Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Sebutkan sebagian faedah dari pertemuan kita yang kemarin. Siapa yang menyebutkan? Ubay. Bolehnya mengambil? Tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Dengan syarat apa? Gitu toh, boleh mengambil apa yang dimiliki orang lain. Coba dipikir lagi. Bajumu tak ambil boleh? Gimana apa yang benar? Gimana dad yang benar dad? Boleh mengambil punya orang lain? Gimana yang benar? Ali, yang benar gimana? Tidak boleh, berarti faedah yang benar bagaimana bunyinya? Tidak boleh mengambil atau menggunakan milik orang lain kecuali dengan apa? Kecuali dengan izinnya. Diambil dari mana ini? Dari Nabi Khidir menegosiasi untuk menggunakan atau menaiki perahu miliknya para nelayan bersama mereka. Negosiasi untuk numpang, menunjukkan bahwasannya meminjam atau menggunakan atau menumpang ini semua harus dengan izin, harus dari keridhaan dari si pemilik barang. Di depan sini agak maju, masa jauh sekali, maju. Apalagi faedahnya Fuad, kamu ada faedah Fuad? Yang keras? Apa katanya Anil? Apa yang keras? Apa katanya Nil? Memperhatikan apa? Memperhatikan tugas dari gurunya. Diambil dari mana ini? Diambil dari mana Fuad? Baik, faedah yang lain. Apa Zul? Sebutkan Zul. Apa kata siapa ini? Barang siapa yang memiliki kebaikan, memiliki sholah, memiliki ilm, dia akan dimuliakan. Diambil dari mana Zul? Diambil dari mana ini? Nabi Khidir diberikan tumpangan tanpa membayar. Ini adalah sebagai bentuk ikram, sebagai bentuk memuliakan ahlul ilm, memuliakan salihin. Apalagi siapa lagi yang punya faedah? Muhammad. Keutamaan untuk mengingkari kemungkaran. Ini diambil dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Pada dasarnya itu adalah sebuah perbuatan yang mulia, mengingkari kemungkaran. Tapi karena Nabi Khidir sudah menjanjikan untuk tidak mengkritik sebelum akhirnya nanti akan diberitahu oleh Nabi Khidir, maka di sini Nabi Musa salah. Maka sebenarnya perbuatan ingkarul mungkar ini adalah baik. Tapi karena tidak pada tempatnya, maka menjadi salah. Maka ini juga sebagai pelajaran, bisa kita ambil pelajaran berikutnya, bahwasanya ingkarul mungkar itu harus dengan cara yang tepat pada saat yang tepat. Ingkarul mungkar itu harus dengan cara yang tepat dan juga dengan pada waktu yang tepat. Apabila ingkarul mungkar dilakukan dengan cara yang tidak tepat atau di saat yang tidak tepat, maka akan menjadi kemungkaran yang semisalnya, akan menjadi salah. Mengingkari kemungkaran pada dasarnya adalah ma'murun bihi. Tapi kalau dilakukan pada saat yang tidak tepat, dengan cara yang tidak tepat, maka akan menjadi kemungkaran yang semisalnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ingkarul mungkar termasuk dakwah. Dan dakwah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dengan hikmah. Dan definisi hikmah adalah melakukan sesuatu yang tepat di saat yang tepat. Itu namanya hikmah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang diperintahkan. Tapi karena dilakukan di saat yang tidak tepat, sehingga menjadi salah. Ini kesalahan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apalagi faedahnya? Satu lagi, siapa yang nyebutkan? Cuma bolehnya atau dianjurkannya seorang guru berduduk dengan muridnya satu majelis untuk mengambil ilmu dari guru yang lain. Ini diambil dari kebersamaan Nabi Musa dan Nabi Khidir bersama dengan Yusha bin Nun. Sesuai dengan pendapat yang mengatakan mereka semua masih ada. Adapun yang berpendapat bahwasanya Yusha bin Nun sudah enggak ikut, maka tidak ada dalil dalam ayat ini. Dan ada dalil dari kisah yang banyak sekali yang lain. Seorang guru jangan merasa risih untuk duduk bermajelis bersama dengan muridnya untuk mengambil ilmu dari guru yang lain. Taib qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Fantalaqa hatta idza raqiba bis safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta shay'an imra. Qala alam aqul innaka la tastati'a ma'iyya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maka tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjalan bersama Khidir dan keduanya menaiki safina, perahu, maka Nabi Khidir melubangi perahu tersebut sehingga Nabi Musa mengingkari, akhraqtaha, apakah engkau melubanginya? Dan nanti engkau akan menenggelamkan penumpangnya, sungguh engkau telah datang dengan perkara yang sangat mungkar. Kemarin kita sebutkan dalam ayat ini juga kasih sayangnya para anbiya kepada umat, di mana Nabi Musa di sini melupakan dirinya, tapi lebih peduli kepada penumpang yang lain, litu riqa ahlaha. Padahal seharusnya kan kalau orang itu peduli kepada dirinya, dia mengatakannya, ya, nantilah saya akan tenggelam, kita lah tenggelam. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam membuat siaknya umum, penumpang secara umum. Karena para anbiya mereka itu memiliki syafaqah, memiliki kasih sayang yang besar terhadap umatnya. Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah melakukan perkara yang mungkar. Maka Nabi Khidir menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Nabi Khidir cukup tidak menjelaskan, masih juga belum menjelaskan alasan kenapa Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Nabi Khidir hanya mengingatkan kepada janji yang diambil oleh Nabi Musa agar beliau tidak menanyakan hal itu sebelum Nabi Khidir memberitahu sendiri. Alam aqul, bukankah aku sudah mengatakan, bukankah aku sudah berkata. Ini nanti pada saat yang pertama, nanti pada saat yang kedua setelah Nabi Khidir membunuh anak, Nabi Khidir mengingatkannya tambah lagi, qala alam aqul laka. Itu lebih dahsyat, peringatannya lebih ditekankan. Kalau ini masih pertama, ini tahap pertama, ini level pertama. Qala alam aqul, bukankah aku sudah bilang. Kalau yang kedua, bukankah aku sudah bilang padamu, sudah pernah aku tegur masalah ini sebelumnya. Jadi beda antara alam aqul dan alam aqul laka. Kalau alam aqul ini adalah peringatan secara umum, alam aqul laka itu peringatan secara khusus. Maka ini diambil pelajaran dalam talabul ilm, bahwasanya seorang guru memperingatkan itu secara bertahap. Pertama mungkin pakai peringatan umum, qala alam aqul, bukankah aku sudah bilang. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingat, oh iya. Beliau benar-benar lupa, qala la tu'akhidni bima nasitu. Nabi Musa akhirnya menjawab, janganlah engkau menghukumku dengan apa yang aku lupakan, dengan sebab kelupaanku. Wala turhikni min amri usra, dan janganlah engkau buat aku kesulitan dari perkaraku dalam belajar ini. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, adalah melupakan kesalahan seseorang, terlebih itu adalah dihasilkan karena lupa. Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat, apakah Nabi Musa memang benar lupa ataukah beliau ini hanya sebagai ma'aridul kalam, ucapan yang sifatnya itu untuk meminta maaf. Pendapat yang kuat ini beliau memang benar-benar lupa. Karena kalau seandainya beliau ini hanya beralasan, maka nanti yang kedua akan beliau ucapkan lagi, lupanya lagi. Tapi enggak. Jadi kata para ulama, seandainya Nabi Musa di sini tidak benar-benar lupa, nanti yang kedua dan yang ketiga pun akan beralasan pakai lupa. Tapi itu enggak. Nabi Musa nanti enggak bilangnya enggak lupa ketika yang kedua. Yang pertama Nabi Musa bilang lupa. Yang kedua Nabi Musa sadar, menyadari kesalahannya, maka minta udzur sekali lagi. Dan yang ketiga sudah habis udzurnya, maka Nabi Musa sudah enggak minta udzur lagi. Adapun yang pertama ini, Nabi Musa memang benar-benar lupa. Karena itu diambil pelajaran, seorang guru hendaknya memaafkan kesalahan murid apabila terkhusus, terlebih didasari karena lupa. Dan juga terdapat pelajaran bahwasanya lupa itu memang tidak diambil hukum, baik antara Allah maupun antara hamba. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna, al-ayat. Maka lupa itu menggugurkan hak Allah dan juga hak manusia. Karena lupa itu memang seorang yang lupa tidak dibebani. Dalam ayat ini juga terdapat ar-rifq, lemah lembut di dalam mengingkari dan menasihati murid. Dan juga tadarruj, bertahap. Kesalahan pertama dinasihati dengan pelan. Kesalahan kedua dinasihati dengan lebih tegas lagi. Kesalahan ketiga dihukum. Kesalahan berikutnya diambil hukum lebih tegas lagi, sampai kepada perpisahan, sampai kepada pengusiran. Nanti di sini ada kisah atau ada pelajaran juga tentang kapan seorang murid itu harus pergi, diusir. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya al-mu'minuna ala syurutihim, orang-orang mukmin itu mereka diambil di atas syarat-syarat mereka. Maka Nabi Khidir mengingatkannya cukup, kamu kan sudah janji enggak sabar. Kamu kan sudah janji akan bersabar. Gimana ini? Sedangkan kamu sekarang enggak sabar. Maka al-mu'minuna ala syurutihim. Dan ini juga termasuk bentuk dalam memberikan nasihat kepada murid. Tidak banyak-banyak, cukup diingatkan kepada syaratnya. Kamu kesini kan mau belajar. Lah kesini kok gak belajar, gimana terusan? Nah gitu. Jadi seorang guru apabila mengingatkan muridnya tentang kesalahan, cukup diambil janji pertama kali. Ketika murid datang kesini, maka ditanya, sini mau apa belajar? Belajar yang serius ya? Iya. Nah, ketika nanti di tengah perjalanan terjadi kesalahan, terjadi pelanggaran, maka cukup diingatkan, kamu dulu kesini janji untuk belajar. Maka bagaimana dengan janjimu itu? Nah, nanti tinggal dikasih imhal, dikasih ditunda sampai 3 kali kesalahan. Kalau masih terus seperti itu, gak ada perubahan, maka bisa disuruh pulang. Maka ini termasuk adab dan tata cara di dalam mengingatkan kesalahan seorang murid. Nabi Khidir tidak membicarakan banyak hal. Beliau hanya mengingatkan pada syarat pertama kali. Kamu ikut aku, syaratnya harus sabar. Ini gimana kok sekarang gak sabar? Dalam ayat ini juga dari jawabannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ini terdapat beberapa pelajaran adab bagi seorang murid yang melakukan kesalahan. Adab yang pertama, ketika seorang murid melakukan kesalahan, yang pertama adalah mengakui kesalahannya. Bagi seorang murid yang terjerumus dalam kesalahan, ia diharuskan untuk menempuh beberapa adab. Adab yang pertama adalah mengakui kesalahannya. Sebagaimana Nabi Musa di sini tidak membela diri, bahkan beliau ikrar bahwasanya apa yang beliau lakukan itu menyelisih janji, menyelisih syarat. Tapi karena lupa, tapi karena lupa. Adab yang kedua, seorang murid hendaknya bertekad untuk memperbaiki apa yang sudah dia rusak. Karena di sini Nabi Musa mengatakan, wala turhikni min amri usra, jangan dibuat repot, akan aku perbaiki. Maka seorang murid ketika jatuh dalam kesalahan, hendaknya langkah yang kedua yang dianjurkan bagi dia adalah untuk bertekad memperbaiki apa yang sudah dia lakukan dengan salah. Jadi jangan diulang lagi kesalahannya. Karena ada mul mu'akhadah, jangan minta dihukum, minta untuk tidak dihukum. Ini untuk sekali, ada pun untuk dua kali, tiga kali. Ini dan lain. Maka seorang murid hendaknya berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dia lakukan sebagai kesalahan. Illal ladzina tabu aslahu. Syarat dari bertaubat adalah islah. Langkah yang ketiga, seorang murid janganlah putus asa dan jangan menyerah hanya disebabkan satu kali kegagalan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam di sini andai beliau menyerah, ya sudah, satu kesalahan ini ya wislah aku enggak mampu bersabar. Sudah sajalah. Tapi enggak. Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau meminta kesempatan yang kedua kali. Maka seorang murid juga seperti itu, jangan putus asa ketika jatuh di dalam kesalahan, ketika jatuh di dalam kegagalan, ketika terperosok ke dalam kubangan kegagalan ini, jangan menyerah, jangan patah arang, jangan patah semangat, jangan putus asa. Hendaknya ia berjuang dan mencari kesempatan sekali lagi. Seandainya setiap kegagalan kamu menyerah, maka sudah berapa banyak majelis-majelis ilmu akan ditinggalkan. Maka seorang thalibul ilmi jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jatuh sekali, bangkit lagi. Jatuh kedua kali, bangkit terus. Jangan pernah menyerah. Itu beberapa adab bagi seorang thalibul ilmi yang terjatuh di dalam kesalahan. Faedah berikutnya adalah, ada bagi seorang thalibul ilmi, hendaknya dia berusaha untuk mempertahankan keberadaannya bersama gurunya. Jadi seorang thalibul ilmi justru dialah yang menawar supaya masih bisa tetap bersama guru, supaya masih tetap untuk belajar. Di sini Nabi Musa merayu Nabi Khidir untuk tidak mengambil dan menghukum atas kesalahan dan kelupaan beliau. Maknanya beliau masih ingin bersama. Maka adab bagi seorang thalibul ilmi juga seperti itu. Dialah yang seharusnya meminta dan merayu gurunya supaya dia diizinkan belajar di situ, bukan malah sebaliknya. Bukan malah guru yang menggandoli, sampean malah tak gandoli, pengen mulai ae. Seharusnya itu sampean yang merayu di sini biar enggak disuruh pulang, biar guru bersabar dari kesalahannya. Itulah adab thalibul ilm. Dialah yang merayu, dialah yang berusaha supaya kebersamaan dengan guru itu masih senantiasa ada, supaya dia masih tetap bisa menetap di pondok, supaya dia masih tetap bisa menetap dalam tempat thalibul ilm. Ini namanya upaya dari seorang thalib. Dan upaya untuk tetap supaya bisa menetap ini bisa dengan perkataan maupun dengan perbuatan, mencakup dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi ya jangan suka melanggar, berusaha untuk sepatuh mungkin, berusaha untuk mentaati peraturan sebaik mungkin. Namanya saja dia berusaha supaya keberadaannya itu dipertahankan. Maka inilah adab bagi seorang thalibul ilmi di suatu tempat belajar. Ia berusaha untuk mempertahankan dirinya dan membuat orang lain betah bersama dia. Caranya gimana? Ya perbaiki ucapanmu. Berlakulah dengan adab yang baik. Beradablah dengan adab yang baik. Beretikalah dengan etika yang baik. Sebagai seorang thalibul ilmi. Supaya kawanmu juga betah. Supaya gurumu juga betah. Supaya teman-temanmu juga mereka betah bersamamu. Karena kebersamaan dalam belajar ini adalah nikmat. Kebersamaan dalam belajar itu adalah sebuah nikmat yang harus dipertahankan. Maka jadi seorang murid itu berusaha sebaik mungkin. Biar gurunya juga kerasan. Teman-temannya juga betah. Orang-orang yang ada di sekeliling juga tidak muak melihat dia. Nah, kalau kamu belajar, perbuatanmu enggak kamu perbaiki, kelakuanmu seenaknya sendiri di majelis ilmu, ya orang lain enggak betah. Maka ini adalah contoh dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar seorang thalibul ilmi berupaya, berusaha mempertahankan keberadaannya di suatu tempat ilmu tersebut. Baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan yang baik, yang bagus, maupun dengan perbuatan yang layak. Ini diambil dari merayunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya kesalahan-kesalahan dari seorang pelajar itu menyebabkan disempitkannya peraturan bagi dia. Diambil dari mana ini? Wala turhikni, jangan kau buat aku sulit. Maknanya, kesalahan itu pada hakikatnya itu akan membuat seseorang itu dipersulit. Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah melakukan kesalahan, beliau meminta uzur dua perkara. Yang pertama, la tu'akhidni, jangan dihukum. Yang kedua, wala turhikni, jangan dipersulit. Karena kesalahan itu berhak untuk dua hal, berhak untuk dihukum dan berhak juga untuk dipersulit. Contohnya, sampean melanggar peraturan keluar malam misalnya. Nah, kalau sekarang dilanggar, besoknya malah dipersulit lagi. Yang biasanya boleh, yang biasanya izin itu boleh, tapi karena sudah pernah melakukan kesalahan, akhirnya dipersulit. Besok lagi izin enggak boleh. Karena apa? Karena kemarin melakukan kesalahan, izinnya disalahgunakan. Maka dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran, kesalahan dan pelanggaran dari seorang thalibul ilmi itulah yang membuat ia dipersulit di pondok. Jadi dipersulit, kenapa kita memperketat, kenapa kita membuat peraturan ketat? Ya karena belajar dari kesalahan sampean. Belajar dari kesalahan kita di masa lalu. Penggunaan motor dibatasi karena pernah terjadi kesalahan pada perkara tersebut. Penggunaan keluar dibatasi karena pernah terjadi kesalahan pada perkara tersebut. Jadi sebenarnya pembatasan, taksir, pemersulitan, dipersulit itu adalah sebenarnya adalah ulah karena kesalahan dan karena pelanggaran. Seandainya enggak ada kesalahan dan enggak ada pelanggaran, maka tidak akan ada taksir. Ini diambil dari wala turhikni, kesalahan dan pelanggaran itu menyebabkan taksir, dipersulit. Karena itu Nabi Musa meminta supaya jangan dipersulit. Jadi tadi apa? Ada dua. Kesalahan itu berhak untuk mendapatkan dua hukuman. Kalau dimaafkan salah satu, belum tentu dimaafkan satunya. Di sini Nabi Musa meminta dua hal, jangan dihukum dan jangan dipersulit. Kadang kita murid itu kadang salah, melakukan pelanggaran, ya sudah, enggak kita hukum. Tapi kita persulit. Kali ini kamu saya maafkan, berarti besok lagi kamu enggak boleh izin, enggak boleh keluar, enggak boleh gini, enggak boleh kamu ulangi lagi. Nah itu namanya, enggak dihukum, tapi dipersulit. Paham? Ada kalanya dua-duanya juga, dihukum dan juga besok lagi dipersulit. Ada kalanya dihukum dan tidak dipersulit. Wes kamu tahu hukum kaliannya aja, besoknya biarkan lagi. Ada kalanya tidak dua-duanya, dimaafkan dua-duanya. Ya tidak dihukum dan tidak dipersulit. Sebagaimana Nabi Musa di sini, tidak dihukum, tidak juga dipersulit, sama tetap. Untuk yang kedua kalinya Nabi Khidir bersikap sama. Enggak ada yang dipersulit, enggak ada yang diperketat. Faham ya, kawan? Ini dari taksim antara permintaan Nabi Musa, la tu'akhidni bima nasit wa la turhikni. Ada dua di sini. Karena kalau enggak ada dua, atasnya sia-sia. Maka irhaq, dipersulit, ini beda dengan mu'akhadzah lain, ada hukuman lain. Antara dihukum dan dipersulit itu dua hal yang berbeda. Maka ini bisa diambil faedah, pelanggaran dan kesalahan itulah yang akan mempersulit manusia, dan itu Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala lakukan dan Allah Subhanahu wa taala hukumkan kepada umat manusia karena kesalahan mereka. Fa bidzulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Disebabkan kedzaliman mereka, maka kami perketat, haramna alaihim thayyibatin. Dulu perkara-perkara yang boleh hukumnya kami larang gara-gara mereka melanggar. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, sampai diperketat sampai masalah makanan itu, sampai Allah Subhanahu wa taala perketat enggak boleh makan daging kecuali hanya di pinggir-pinggir tulang. Ilal hawil awil hawaya au makhtalata bi adzm zalika jazainahum bi baghin wa inna lasadiqun. Jadi Bani Israel itu ngeyelnya subhanallah, sampai Allah Subhanahu wa taala perketat benar-benar sulit gara-gara pelanggaran mereka. Dihukum ini masih lagi tambah dipersulit lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikenal dengan Israr, pemberatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, sehingga umat ini diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa supaya Israr dan Aghlal itu diletakkan. Maka inilah ya ikhwan, pelanggaran ini akan menjadikan semakin kita dipersempit dan dipersulit. Maka di pondok itu kalau sampean jangan merasa dipersempit. Dipersempit dan dipersulit itu adalah demi menjaga dari pelanggaran yang pernah dilakukan, supaya enggak dilakukan kembali, supaya enggak dilakukan ulang. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran manusia itu kadang menjadi lupa karena perkara yang besar yang ia saksikan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah berjanji untuk bersabar, tapi ketika melihat perkara yang sangat besar, perahu tiba-tiba dilubangi sama Khidir, akhirnya menjadikan kita lupa dari apa yang sudah kita janjikan, dari kita tekadkan. Dan ini terjadi banyak pada diri kita. Kadang kita berjanji, kadang kita bertekad untuk sesuatu, tapi ketika kita menyaksikan gambaran langsung dari sesuatu tersebut, ternyata kita enggak kuat. Maka itulah lemahnya manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan bahwasanya perkara-perkara besar akan menjadikan manusia itu lupa. hafalanmu juga akan hilang dengan perkara-perkara besar, dengan kesibukan, dengan adanya masalah-masalah, dengan adanya problematika. Itu semua akan menjadikan seorang itu lupa dari ilmunya. Maka bersyukurlah seorang thalibul ilmi masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah, waktu luang, tidak mikir apa-apa nanti, sampai kalau sudah mikir banyak hal malah semakin sulit untuk memikirkan ilmu. Dan faedah yang terakhir dari ayat ini adalah seorang muallim juga hendaknya memberikan kesempatan bagi muridnya untuk mencoba berikutnya. Jadi jangan satu kali kesalahan terus usir, satu kali kesalahan kemudian sudah enggak ada lagi kesempatan untuk mencoba. Enggak. Sekali gagal, seorang guru tetap memberikan kesempatan yang kedua kali. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim. Dalam hadis itu qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, laqiya gulaman faqatalah. Ini disingkat. Akhirnya mereka berdua setelah dimaafkan oleh Nabi Khidir, akhirnya mereka berjalan lagi. Dan akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak kecil. Akhirnya Nabi Khidir tiba-tiba membunuh anak tersebut. Qala Ya'la, berkata Ya'la ibnu Muslim, qala Sa'id, berkata Sa'id ibnu Jubair, wajada ghilmanan yal'abun fa akhadha gulaman kafiran dharifan fa ajjahu thumma dhabahahu bisikin qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs lam ta'mal bil hins wa kana ibnu abbasin qara'aha zakiyatan muslimatan kaqaulika gulaman zakiyya. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang anak. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Berkata Ya'la, berkata Sa'id ibn Jubair, mereka bertemu dengan segerombolan anak-anak yang sedang bermain. Ghilmanan yal'abun. Ada beberapa anak yang bermain. Fa'akhadha gulaman kafiran. Maka tiba-tiba Nabi Khidir mengambil satu anak. Yang anak nanti akan besarnya menjadi kafir. Gulaman kafiran di sini bukanlah sifat kafir bagi seorang anak masih kecil tersebut. Ini ada khilaf. Karena ada yang berpendapat anak di sini bukan anak kecil tapi sudah balig. Ada yang berpendapat ini anak kecil. Bagi yang mengatakan bahwasanya ini adalah anak yang belum balig, maka sifat kafir ini adalah biktibar nanti sudah dewasa. Karena anak kecil enggak disifati dengan kafir. Kecuali dia anaknya orang kafir. Anak kecil akan disifati sebagai anak kafir apabila dia anaknya orang kafir. Maka masih kecil pun disebut sebagai musyrik, disebut sebagai kafir. Nanti di akhirat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tentang anak-anak. Anak-anaknya orang kafir. Ada khilaf. Tapi yang dirojikan oleh para ulama. Anak-anaknya orang kafir. Di dunianya dihukumi kafir juga. Dan nanti di akhirat. Dia akan diuji. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beriman maka akan dimasukkan surga. Kalau dia kufur maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun di sini anak ini bukan anaknya orang kafir. Kenapa? Karena kedua orang tuanya di sini mukmin. Ya kan? Wa amal gulamu fakana abawahu mukminain. Maka orang tuanya di sini mukmin. Lah ini kok dikatakan kafir? Enggak bisa. Maka ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan anak kecil disebut sebagai kafir di sini adalah hukumnya ketika nanti dewasa. Nabi Khidir diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala anak ini nanti besarnya kafir. Dan memang iya, dia dibunuh karena nanti besarnya kafir. Dan karena akan merepotkan orang tuanya. Ada juga ulama yang berpendapat anak ini sudah dewasa. dan dihukumi kafir karena memang sudah dewasa, sudah balig. Apa alasannya? Alasannya adalah karena ucapan Nabi Musa, aqtal nafsan zakiyatan bighairi nafs, tanpa dia membunuh siapapun kok kamu bunuh. Kalau seandainya ini anak masih kecil, walaupun dia membunuh orang pun enggak boleh dibunuh, karena hukumnya anak kecil yang membunuh orang itu tidak dibunuh. Maka dengan atas dasar itu sebagian ulama mengatakan anak di sini adalah anak sudah dewasa, tapi disebut sebagai ghulam itu boleh. Orang sudah dewasa pun, anak sudah balig pun disebut sebagai ghulam. Ini ada khilaf. Maka Nabi Khidir mengambil seorang anak ghulaman kafiron dhorifan, yang sangat ganteng. Dhorif, dhorif maknanya adalah yang sangat wadi, yang sangat wajahnya sangat tampan. Bahkan dia yang paling tampan di situ. Nabi Khidir malah ngambil yang paling tampan, yang paling bagus. Malah dibunuh sama Nabi Khidir. Maka ini enggak mesti, ikhwan. Enggak mesti harga diri seseorang, kemuliaan seseorang dengan wajahnya. Kadang wajahnya tampan, tapi dia besarnya menjadi kafir. Fa'ajahu, maka Nabi Khidir pun ajahu, ditelentangkan, ditidurkan, dibaringkan. Tsumma dzabahahu, kemudian disembelih dengan sikin, dengan pisau. Ada tiga riwayat. Ada yang mengatakan pakai batu, gorok pakai batu. Ada yang mengatakan pakai sikin. Ada yang mengatakan ditarik kepalanya sampai putus. Dan semua itu dijamak oleh para ulama. Bisa saja sikin di sini zaman dahulu pisaunya adalah batu. Dan setelah dipotong, kepalanya ditarik, diputus, digorok, disembelih. Saya cilik padahal. Wow. Ya subhanallah, Nabi Musa lihat seperti itu, wah, langsung gak sabar. Yang kedua kali ini Nabi Musa gak lali, gak lupa. Gak lalai dan juga gak lupa. Sadar betul, tapi gak sabar. Lah kok ini ada anak kecil gak salah apa-apa, dibunuh dengan segitu sadisnya oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa mengingkari, aqtal nafsan zakiyatan. Bagaimana, apakah engkau ingkar, ini istifham ingkar. Bagaimana engkau membunuh seorang yang masih zakiyah, yang masih bersih, belum melakukan dosa. Bedanya antara zakiyah dan belum pernah melakukan dosa. Kalau zakiyah dan sudah pernah melakukan dosa, tapi pernah dicuci, pernah bertaubat. Demikian kata sebagian ulama. Zakiyah dan isim fa'il, ini masih suci, belum pernah melakukan dosa. Kalau zakiyah dan dengan sifat musyabbah, pernah melakukan dosa tapi sudah bertaubat, itu namanya zakiyah. Bagaimana mungkin engkau membunuh seorang anak yang masih bersih, bi ghairi nafsin, tanpa ada imbalan, tanpa ada kesalahan. Maknanya bi ghairi hak, bi ghairi nafsin, ini maknanya bi ghairi hak, engkau membunuh tanpa hak. Orang itu kan dibunuh dengan tiga, ketika dia itu murtad, atau karena dia membunuh orang lain, atau karena dia mufarik lil jamaah, atau dia berzina sudah menikah, itu dibunuh. Lah ini enggak ada semua. Bighairi nafs, tanpa ada bala, tanpa ada sebab apa-apa. Lam ta'mal bin hiz, lam ta'mal bil hinz, dia belum melakukan kesalahan. Al-hinz maknanya kesalahan. Wa kana Ibnu Abbas, dan Abdullah ibn Abbas membaca ayat ini, qara'aha, membaca ayat ini, zakiyatan, zakiyatan, muslimatan, kakaulika gulaman zakiyah. Maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam Al-Quran, fantolako hatta idha lakiya gulaman faqatalah, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, laqad ji'ta syai'an nukra. Maka mereka berdua berjalan sampai mereka bertemu dengan seorang anak, tiba-tiba Nabi Khidir, dengan sangat tiba-tiba ini, karena menggunakan faqatala, sangat tiba-tiba, enggak ada negosiasi, enggak ada apa, tiba-tiba ada anak kecil terus diambil satu terus dibunuh. Kalau aqtal nafsan zakiyah, Nabi Musa mengingkari, bagaimana mungkin kau membunuh seorang jiwa yang masih bersih, bighairi nafas, itu pun tanpa ada sebab. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau telah melakukan perkara yang sangat-sangat mungkar. Nukra diperselisihkan oleh para ulama, mana yang lebih kuat, mana yang lebih jelek, nukra ataukah imra. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang kedua ini, nukra ini lebih jelek. Kenapa? Karena sudah jelas dibunuh. Sedangkan melubangi perahu belum tentu membunuh. Ya kan? Sebagian ulama berpendapat nukra lebih dahsyat daripada imra. Karena nukra di sini Nabi Khidir sudah membunuh. Sementara di melubangi perahu belum sampai menenggelamkan penghuninya. Maka nukra lebih dahsyat daripada imra. Sebagian ulama yang lain berpendapat imra lebih dahsyat daripada nukra. Karena yang ditenggelamkan dengan melubangi perahu itu banyak orang, sedangkan ini yang dibunuh cuma satu orang. Jadi itu khilaf. Mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih keras, nukra ataukah imra, itu ada khilaf. Dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya ujian dalam thalabul ilmi itu akan berdatangan silih berganti. Jadi kuatkan saja sabarmu. Lage mari bikin kesalahan, ada lagi ujiannya. Mereka berdua berjalan, tiba-tiba bertemu dengan seorang anak, tiba-tiba dibunuh sama Nabi Khidir. Maka ujian dalam thalabul ilmi itu akan terus datang silih berganti. Maka bersabarlah. Hari ini diuji, ada enggak ada duit, besok diuji dengan ujian lain. Ujian apa dalam thalabul ilmi, Mat? Kadang diuji dengan seseorang, dengan sebuah nama yang kau enggak mampu menyandangnya. Kadang diuji dengan apa lagi? Apa ujian, Mat? Lapar. Ya moga poso. Apa ujianmu? Enggak nih? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada kamu harus di sini saja. Enggak ada ujiannya. Enak sekali kamu di sini. Enggak usah pulang. Enggak ada ujiannya. Apa ujianmu, Uzai? Rindu. Rindu sama siapa? Maka ujian dalam thalabul ilmi itu akan datang terus silih berganti. Yang akan terus menggerogoti kesabaran kita. Maka teruslah bersabar. Kebutuhan kepada sabar ini terus. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran haramnya membunuh bighairi hak. Sudah setiap syariat mengharamkan untuk membunuh bighairi hak. Hurmatul qatl bighairi hak. Adapun hukum anak kecil apabila membunuh, di sini kan Nabi Musa mengatakan, kamu kok membunuh seorang anak yang masih kecil, yang masih bersih, terus nggak ada sebab. Ini bagi ulama yang mengatakan bahwasannya gulam di sini anak ini sudah besar, maka jelas. Bagi yang mengatakan anak di sini masih kecil, ini bighairi nafsin, ini tidak mengandung mafhum, tidak ada mafhumnya. Tidak bisa diambil hukum loh, anak kecil juga kok boleh dibunuh apabila dia membunuh. Enggak. Seorang anak yang belum balig apabila dia membunuh, maka dia tidak ada apa-apa, tidak ada kafaroh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubi al-qalam an salas. Dia belum tercatat. Tapi kalau dia punya keluarga yang mampu, maka keluarganya wajib untuk membayar diyat, yaitu 100 unta. Karena kata Syekh bin Baz, hukumannya membunuhnya seorang yang gila dan membunuhnya seorang anak kecil dihukumi seperti membunuh khata. Karena kalau membunuh secara sengaja, hukumannya itu apa? Kisos, dibunuh balik, kawan. Kalau membunuh secara tidak sengaja, dia adalah diyad. Bayar 100 unta. Maka kata Syekh bin Baz, seorang anak kecil yang membunuh atau orang gila yang membunuh, maka kalau keluarganya wajib membayar diyad. Adapun anaknya, maka dia belum mukallaf, maka tidak ada bagi dia apa-apa. Tapi keluarganya yang harus menanggung beban. Ini tentang ayat bighairi nafsin. Apakah di sini bisa diambil mafhum ataukah tidak? Maka dalam syariat kita, anak kecil apabila seandainya membunuh, maka tidak ada hukuman apa-apa bagi dia. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dosa membunuh itu akan menjadi besar dengan tergantung siapa yang dibunuh. Jadi dosa membunuh itu besar, tapi akan menjadi lebih besar lagi kalau yang dibunuh itu beberapa orang. Contohnya kalau yang dibunuh adalah nabi, atau yang dibunuh adalah orang soleh, orang ya alladzina ya'muruna an-nasa bil qist. Ini juga lebih besar. Nabi SAW bersabda, syarrun nasi man qatala nabiyan au qatalahu nabiyun. Seburuk-buruk manusia adalah yang membunuh seorang nabi atau yang dibunuh oleh seorang nabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka membunuh seseorang, membunuh orang itu adalah dosa besar, dan akan lebih menjadi lebih besar lagi kalau yang dibunuh itu adalah orang-orang yang malah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Musa menanyakan dua hal. Kamu sudah membunuh orang, yang kamu bunuh dia masih kecil, terus gak bersalah, ini dosanya lebih besar, dosanya lebih besar. Seandainya kamu membunuh orang bighairi hak, misalnya dia ngambil hartamu terus kamu bunuh secara sengaja padahal bisa untuk selain itu aja dosa. Apalagi kalau gak salah apa-apa dia, maka dosanya juga menjadi lebih besar. Dan juga ayat ini, Nabi Khidir membunuh anak ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini syariatnya Nabi Khidir khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak fa'alul lima yurid. Allah berhak untuk melakukan apa yang Allah inginkan dengan hikmahnya jalla wa ala. Ini beberapa faedah dari ayat ini, insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan nanti malam insyaallah tarawihnya dimulai tengah malam ya. Insyaallah taala. Malam berapa nanti malam itu? Malam? Malam 19. Nas'alullah min fadli. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.